السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad dan kemarin sudah sampai pada bab Alladhi yasbiru ala adan nasi, yaitu orang yang bersabar atas gangguan manusia. Yaitu hadisnya kemarin disampaikan, Al-mu'min alladhi yukhalifu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhina lam yukhalifu an-nas wa lam yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia hidup berdampingan dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka, ini lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang tidak mau berinteraksi dengan masyarakat, tidak mau hidup di tengah-tengah masyarakat dan tidak bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Walaupun kedua-duanya sama-sama beriman, tetapi orang yang mau bersabar berinteraksi dengan masyarakat, bercampur dengan masyarakat, dengan bersabar atas gangguan mereka, dengan terus memberikan nasihat dan memberikan kebaikan, maka ini lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang dia menyendiri dan tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Bab yang berikutnya adalah as-sabru 'alal adza, yaitu bersabar atas gangguan. Ditekankan lagi pada bab ini, yaitu bersabar atas gangguan-gangguan secara umum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsani Al-A'mash an Sa'id ibn Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari Sufyan, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Al-A'mash dari Sa'id bin Jubair dari Abi Abdurrahman As-Sulami dari Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda laisa ahadun أو ليس شيء أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل. Tidak ada satu pun dan tidak ada sesuatu pun yang lebih bersabar terhadap gangguan, terhadap kejelekan yang dia dengar dibandingkan kesabarannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih bersabar dari Allah terhadap gangguan-gangguan yang didengar. Wa innahum la yad'una lahu walada, sesungguhnya mereka orang-orang Nasrani menuduh Allah itu punya anak. Dan senantiasa mereka berdoa dengan ucapan-ucapan demikian. Wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum, dan Allah pun masih mentoleransi mereka, yaitu tidak segera mengazab mereka di dunia. وَيَرْزُقُهُمْ, dan senantiasa mereka diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan berarti Allah tidak marah, tapi Allah menunda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. Hampir-hampir ya, langit itu mau runtuh. Hampir-hampir ya, gunung itu mau hancur. Hampir-hampir bumi itu mau terbelah. Ya. Anda'u lirrahmani walada. Ketika orang-orang Nasrani menyeru bahwasanya Allah punya anak. Ya. Itu hampir-hampir langit-langit itu mau runtuh. Hampir-hampir bumi mau terbelah, gunung mau hancur. Ketika orang-orang Nasrani itu mengatakan Allah itu punya anak. Sehingga ucapan ini atau hadis ini bukan berarti Allah kemudian mentoleransi mereka, kemudian mereka benar, bukan. Maksud daripada afu pada hadis ini, wa innahu la yu'atihim, Allah kemudian memberikan toleransi kepada mereka, adalah menunda azab mereka. Tidak disegerakan azab bagi mereka di dunia. Bukan mengatakan mereka itu di atas kebenaran, tidak. Karena innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan Yahudi, Nasrani dan musyrikin, jelas mereka kafir. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka sebelum mereka mati untuk bertaubat, untuk meninggalkan kesyirikannya dan bertauhid, hanya beribadah kepada Allah semata. Dan Allah itu sangat bersabar, tidaklah ada satupun, sesuatu pun yang paling bersabar dibandingkan sabarnya Allah Subhanahu wa taala ketika dituduh oleh orang-orang Nasrani bahwasanya punya anak. Dalam keadaan Allah terus memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan ya harta, rizki kepada mereka, bahkan yang kadang banyak sekali. Ikhwan fi din, a'azzakumullah, di dalam lafaz ini, hadis ini, maknahu anna Allah wasi'ul hilmis. Allah itu maha luas. Ya. Allah itu maha luas hilmnya. Kesantunannya. Kelembutannya. Hatta alal kafiri. Walaupun kepada orang kafir. Alladhi yansubu ilaihi alwalad, yang menuduh Allah punya anak, punya istri dan seterusnya. Itu Allah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat. Ya, untuk mereka masuk Islam, bersabar Allah terhadap mereka sampai mereka mati, dan bersabar tidak menyegerakan azab bagi mereka. Wa sabruhu subhanahu wa ta'ala adamu mu'ajalatihi al-awsata bil intiqami wal akhdi. Kesabaran Allah di sini maksudnya adalah Allah tidak terburu-buru untuk memberikan, menimpakan azab kepada mereka. Wa huwa bi makna al-halim fi asmahi subhanahu. Dan ini masuk dalam makna Allah adalah al-halim. Al-halim as-safuhu ma'al qudrati ala intiqam. Yaitu masih memberikan toleransi, masih memberikan waktu dalam keadaan Allah sangat mampu untuk menimpakan azab yang disegerakan. Tapi Allah menunda. Ya. Allah Subhanahu wa taala menunda bagi mereka azab di dunia. Bahkan di dunia Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang tiada tara. Kesehatan, kekayaan, kekuasaan. Ya. Allah ulur bagi mereka. Maukah mereka bertaubat, bersyukur, apakah masih terus di dalam kekufurannya. Ikhwan fi din, a'azzakumullah, dalam hadis ini menunjukkan yang pertama bahwasanya mungkarnya ya, keyakinan-keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan musyrikin yang mereka mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibni Maryam anak Allah. Orang musyrikin mengatakan bahwasanya La ta'uzza dan Malat banatullah, putri-putri Allah. Ya. Mereka demikian. Dan Allah masih memberikan kesempatan mereka. Apabila mereka mau bertobat, Allah terima taubatnya. Yaitu kalau mereka mau meninggalkan kesyirikannya, kekufurannya, dan masuk Islam bertauhid, Allah masih menerima Islam dan iman mereka selama napas belum sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat. Ikhwana fi din azakumullah. Kemudian hadis ini juga membantah keyakinan orang Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah ketika mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, mereka berdalilkan ya bahwasanya Al-Qur'an ini syai, sesuatu. Sesuatu ini berarti makhluk. Nah, maka di sini dibantah dengan hadis ini. Jadi kisahnya Ibnu Abi Duad, Ibnu Duad itu qadhinya pada masa khilafah Abbasiyah yang menerapkan akidah ini. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal diadili, maka Imam Ahmad mengatakan, apa hujah kalian, apa dalil kalian, disampaikan. Nah, Imam Ahmad membantahnya salah satunya dengan hadis ini. Bahwasanya Allah syai, Allah itu syai. Kan di dalam lafaz hadis ini, laisa ahadun, au laisa syai'un, tidak ada satupun, tidak ada sesuatu pun. Berarti Allah itu sesuatu. Dan dikatakan sesuatu itu bukan belum tentu makhluk. Dipahami ya? Nah, kadang orang-orang Mu'tazilah itu mencari celah-celah. Orang Mu'tazilah itu kalau zaman sekarang ya orang liberal. Ya, orang liberal. Nah, dibantah dengan hadis ini. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, faedah dari hadis ini, bayanu anna as-sabra 'ala tahammulil adza mahmudun. Bersabar untuk ya menahan rasa sakit atau sesuatu yang menyakitkan yang dia dengar, ini terpuji. Dalam keadaan dia mampu, dia diejek, mampu sebenarnya untuk membalasnya. Mampu, tetapi dia tahan untuk tidak membalasnya. Ya. Wa ala tarkal intiqami mahmudun, dan meninggalkan untuk marah padahal dia mampu dan berhak untuk marah, ini terpuji. Bukan tindakan yang penakut, bukan. Ya. Jadi, tidaknya Allah membalas mereka bukan berarti ketidakmampuan Allah. Bahkan Allah maha mampu. Maka ketika mampu tetapi bersabar, ini terpuji. Beda dengan sesuatu yang dia tidak mampu untuk membalas karena tidak mampu memang. Maka ini tidak terpuji. Tetapi kalau dia memang bersabar terhadap sesuatu yang dia dengar dalam keadaan dia mampu sebenarnya untuk membalasnya, maka ini adalah ujian. Fahada karamuhu fi mu'amalati a'adaih. Ini adalah kemuliaan Allah dalam menghadapi musuh-musuhnya. Fama dhannuka bi mu'amalati awliya'i wa asya'ih. Lalu bagaimana menurutmu dengan mu'amalah Allah terhadap wali-walinya, terhadap orang-orang terpilihnya. Jika Allah itu masih mengulur ya bagi orang-orang kafir untuk diazab, maka tentunya bagi orang-orang mukmin. Bahkan orang mukmin itu ketika dia bermaksiat, Allah usahakan, Allah berikan ujian-ujian pada orang mukmin tersebut. Sehingga kemaksiatan-kemaksiatan tersebut yang dia lakukan tidak akan ditanyakan di akhirat karena sudah tertutupi dengan ujian-ujian, dengan penyakit-penyakit yang dia rasa. Ya. Sehingga dalam hadis, innallaha idza arada bil 'abdi ay yadkhulal jannah wa lam yablughu 'amaluh, sesungguhnya Allah kalau menginginkan seorang hamba ini masuk surga tapi dilihat dari sisi amalannya belum mampu, belum masuk kriteria masuk surga, maka ibtalahu, Allah akan uji dia. Allah akan berikan ujian-ujian, cobaan-cobaan, hatta sabara, sampai dia bersabar atas ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan dia bersabar. Maka kemudian pahalanya sangat besar, dan dengan sebab kesabaran tersebut, pahalanya semakin besar, dosanya terampuni, derajatnya ditinggikan, dan dia akhirnya pun masuk ke dalam surga. Nah inilah, ya. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ibtalahu, Allah kalau menginginkan kepada seorang hamba itu kebaikan, justru Allah uji dia. Allah berikan ujian, cobaan kepada dia. Sebagai tanda Allah cinta, sayang, dan perhatian kepada dia. Tetapi ketika diberi ujian, cobaan itu mereka bersabar. Ini cirinya orang yang beriman. Bukan jazak, bukan tidak terima, protes. Bukan begitu. Ya. Terkadang sama-sama, bencananya sama. Misalkan yang lagi ini banyak kan, bencana banjir, bencana gempa bumi, atau longsor, ya. Bencananya sama. Tapi bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang Allah segerakan di dunia. Tapi bagi orang yang beriman, itu adalah ujian untuk mengangkat derajat dia, menambah pahala dia, dan mengurangi dosa dia. Sehingga, ikhwanul fillah azzakumullah, ya, inilah Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat bersabar dan sangat al-halim. Yang kedua, yang berikutnya, faedah yang berikutnya, al-hassu ala tahammulil adha fima yu'limul abd. Wa yujaza ghadan jaza'a sabirin. Dorongan bagi seorang hamba untuk bisa menahan diri. Tidak terburu-buru membalas seseorang, walaupun dia berhak untuk membalas. Karena pahala yang akan dia dapatkan adalah pahala orang yang bersabar. Bighairi hisab, yang tiada tara pahalanya, sangat luar biasa banyaknya. Ini bersabar. Jadi, kita menetapkan bahwasanya Allah Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Memberikan Rizki, menghidupkan dan mematikan. Itu adalah perkara-perkara rububiyah, pengaturan, penciptaan. Dan kita pun mengesakan Allah dalam masalah peribadahan, penyembahan, niat, ikhlas. Maka itu adalah uluhiyah. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah tetapkan di dalam sunnahnya. Dengan penyebutan asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa mentahrifnya, tanpa memalingkan maknanya, tanpa kita mentaktilnya, menolak maknanya. Ya. Bahkan kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Ya qala fi dinazakumullah. Ya. Yang berikutnya, dalilun ala kufri man ja'ala lillahi walada. Kufurnya orang-orang yang meyakini Allah itu punya anak. Kufur. Siapapun dia, bahasanya apapun, bangsanya apapun, kalau dia mengatakan Allah punya anak, maka dia kufur. Kama da'atil Yahud wa Nasara wa ba'du kufaril Arab. Sebagaimana ini diyakini oleh sebagian Yahudi, sebagian Nasrani, dan ya sebagian dari kufaril Arab, orang-orang kafir dari kalangan Arab. Ikhwan fi din azakumullah, ya. Dalam bab ini, yaitu bersabar atas gangguan dan cobaan. Ya. Jadi melatih diri kita untuk bersabar. Jadi dua bab ini, bab yang kemarin dibahas, bersabar atas gangguan manusia. Dan kemudian di sini bersabar terhadap gangguan secara umum. Disampaikan Allah saja sangat benar-benar sabar terhadap gangguan-gangguan yang didengarnya. Jadi lebih menuju kepada apa yang diucapkan. Jadi jangan terburu-buru kalau ada orang yang mencela kita, kemudian kita membalasnya. Nah, hadis yang berikutnya dalam bab ini. Haddatsana Umar ibn Hafsin. Qala haddatsana Abi. Qala haddatsana Al-A'mash. Qala sami'tu Syaqiqan yaqul. Telah menceritakan kepada kami Umar ibn Hafs. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Beliau berkata aku mendengar Syaqiq mengatakan. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni Abdullah ibn Mas'ud. Qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam qismatan kaba'di ma kana yuqsimu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian, yaitu biasanya adalah ghanimah, ya hasil karena menang perang itu kan berarti banyak, ya karena ketika menang maka harta musuh itu milik pemenang. Sebagaimana beliau membaginya, faqala rajulun, maka tiba-tiba berdiri seseorang minal amsar yang zahirnya dia dari orang Madinah, wallahi demi Allah. Jadi lafaz ini bukan menunjukkan dia sahabat, ya bukan. Tetapi dia termasuk orang Madinah maksudnya. Yang mengatakan ini. Dikatakan minal ansar, jadi orang Madinah. Wallahi innaha laqismatun ma'uriga biha wajhullah. Demi Allah, sungguh pembagian ini tidak engkau harapkan wajah Allah. Nabi Muhammad dituduh tidak ikhlas. Allahu Akbar. Kalau Nabi Muhammad tidak ikhlas, ya siapa yang bisa ikhlas? Dalam riwayat lain tuduhannya adalah tidak bertakwa. Ittaqillah, bertakwa engkau ya Muhammad. Ya, kalau Nabi Muhammad tidak bertakwa, siapa yang bisa bertakwa? Nabi Muhammad paling bertakwa dan paling ikhlas. Terus, tuduhan tidak ikhlas, itu kan tuduhan yang ada di dalam hati. Siapa yang bisa menerawang hati? Kan gak ada. Dasar kamu tidak ikhlas loh. Ikhlas. Ikhlas itu hati. Ya, kalau takwa mungkin kan secara zahir melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu takwa. Tapi kalau ikhlas itu di hati. Kok nuduhnya kamu tidak ikhlas? Ini masalah hati. Gak bisa difonis sedemikian. Kalau bu, film. Ini film. Nam, kultu, maka aku mengatakan, yaitu saat itu tidak langsung kepada Nabi. La aqulanna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan laporkan ini kepada Nabi. Jadi pada riwayat ini orang yang gerundelnya di belakang, tidak gerundel di depan langsung. Dalam riwayat lain langsung di hadapan Nabi. Ya biasa. Namanya manusia kadang begitu. Kalau dapat jatah enggak marah, kalau tidak dapat marah. Enggak dapat BLT demo. Gunjing-gunjing, oh pemerintah tidak adil. Giliran sudah dapat, oh Masya Allah, sangat baik sekalinya itu. Ya, ada hadis riwayat Bukhari. Ya, orang yang Allah tidak akan pandang dia, Allah tidak sudi memandangnya, tidak akan disucikan dari dosa. Yaitu seorang yang dia membaiat imam mayuridu ila dunya. Ketika dia membaiat memilih pemimpin, tidaklah dia mengharapkan kecuali dunia. Maka Allah tidak mau memandang dia. Tidak akan mensucikan dosa-dosa dia. Ya. Jadi ketika kita taat pemimpin, itu bukan masalah kita dikasih duit, dikasih jabatan, atau dikasih kedudukan, tidak. Ya, taat karena dia sudah jadi pemimpin, ya, kita sami'na wa ta'ana. Bukan masalah kita diberi atau tidak diberi. Ya, tidak diberi marah-marah, giliran sudah cair BLT-nya, mangguk-mangguk kan, muji-muji. Ya, tidak demikian. Ya, kita membaiatnya sebagai pemimpin karena sudah menjadi pemimpin, kita sami'na wa ta'ana karena dia seorang muslim. Kita patuhi demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ati suhu, maka aku pun, kata Abdullah bin Mas'ud, mendatangi Nabi wa huwa fi ashabih. Fasarartuhu. Maka beliau sedang di tengah-tengah para sahabat. Maka aku pun bicara secara rahasia. Fasyaqqa dzalika alaih. Maka Rasulullah terasa marah gitu ya. Faghayyara wajhu. Terlihat wajahnya. Wa ghadiba dan marah. Hatta waditu anni lam akun akhbartuh. Sampai aku harapkan aku tidak, seandainya aku tidak kabarkan ini. Tsumma qal, maka beliau kemudian mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsara min dzalik. Sungguh Nabi Musa lebih banyak dikatakan dengan perkataan jelek daripada ini. Dia pun bersabar, maka aku pun bersabar. Hadisnya Bukhari Muslim. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hadis yang lafadznya seperti ini tentang orang yang protes karena tidak dapat jatah ghanimah, ini banyak lafadznya. Ini salah satu lafadznya. Memungkinkan bahwasanya kalimat ini kadang sering, tapi karena Rasulullah tidak langsung mendengarnya ketika itu, maka beliau menahan. Terus kemudian ada orang lagi mengatakan, beliau tahan. Sampai akhirnya ketika seseorang yang bernama Dhul Huwaitirah langsung di hadapan Nabi, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. I'dil, adil kamu wahai Muhammad karena kamu belum adil. Kemudian dikatakan kamu tidak mengharapkan wajah Allah, tidak ikhlas dalam membagi ini. Dituduhnya hartanya ditilap sendirilah. Dituduhnya apa? KKN. Ya. Dan seterusnya. Dan tuduhan-tuduhan seperti itu dari dulu sudah ada. Bahkan sahabat Utsman bin Affan, beliau didemo dengan alasan apa sih? Salah satunya adalah dituduh menilep uang zakat untuk kepentingan dirinya. Dituduh nepotisme memberikan jabatan kepada orang yang satu sukunya. Tuduhannya sama dari dulu, KKN lah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kan dari dulu seruannya kayak dari 1400 tahun yang lalu sampai kemarin 98 kan sama tuduhannya. Cuma bedanya yang digulingkan beda. Ya. Sampai Nabi diprotes dengan alasan seperti ini. Utsman bin Affan sampai meninggal dunia terbunuh gara-gara seperti ini. Dan kita di negeri kita pernah ada pemimpin yang digulingkan dengan alasan apa? Dengan alasan KKN. Yang padahal setelah digulingkan belum ada yang sebagus beliau. Kan begitu. Demikian ikhwan fi din azakumullah. Kenapa di dalam Islam itu kita disuruh sami'na wa ata'na dan tidak memberontak kepada pemerintah? Karena kalau diberontak itu kerugiannya banyak, nyawa melayang, harta. Ya kalau antum pernah menyaksikan 98 ya, toko-toko dijarah, mall bukan hanya toko kecil, mall dijarah. Satu kota keamanannya sampai satu tahun itu enggak aman. Sampai orang pada pergi dari Jakarta waktu itu. Itulah ya, keamanan itu sangat mahal sehingga diperintahkan untuk sami'na wa ata'na untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak dan bersabar atas kezaliman kalau memang ada kezaliman. Bersabar. Ya. Karena kezaliman tidak akan bisa hilang dengan kezaliman lagi. Ya. Ikhwana fi din azakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah membagi kismah. Kismah ini adalah di Ghazwah Hunain, pada perang Hunain. Wa kana yawm Hunain sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min al-qismah. Di mana pada perang Hunain memang Rasulullah membagi harta hasil perang itu tidak seperti biasanya. Biasanya beliau bagikan semuanya, dapat semuanya. Pada kali ini pada perang Hunain beliau khususkan beberapa orang mendapatkan nominal yang sangat banyak. Nominalnya sangat banyak. Sampai sahabat Muhajirin gak dapat. Sebagian sahabat Ansor juga sedikit. Tapi tokoh-tokoh ini, ya salah satunya adalah Aqra ibn Hadis. Mendapatkan nih Aca'ibil, 100 ekor onta. Banyak nih 100 ekor onta. Kalau satu onta itu 1,5 miliar, berapa itu 100? Berapa itu? 5 miliar, 50 juta ya. Berarti berapa? 5 juta kali 100 berapa sih? 5 miliar ya. Wah, coba kalau antum dikasih 5 miliar. Ya, teman antum dikasih 5 miliar, antum enggak dikasih apa-apa. Iri enggak? Ya, padahal berjuangnya bareng, perangnya bareng, pangkatnya sama misalnya. Satunya dikasih 5 miliar, antum enggak dikasih apa-apa. Marah enggak? Ya marah. Manusia kadang kayak begitu. Ya. Sama tetangganya dapat BLT, antum gak dapat. Ya. Paling-paling sejuta, antum marah-marah kan. Wah, tetangga ini oligarkis, kurauli, jengkel. Wah, dasar ini, pemerintah ini, kolusi dan seterusnya. Gara-gara apa? Gak dapat BLT. Itu baru 1 juta. Ya. Apalagi ini 100 ekor onta. Ya, orang yang di dalam hatinya ada sesuatu maka dia akan iri. Dan Rasulullah memberikan wa'ina 100 ekor unta pula wa atana san min asrafil arab. Dan beliau pun memberikan kepada pembesar-pembesar Arab wa asaruha yawma'idin fil qismah dan lebih banyak dalam pemberian, yaitu saat itu diberikan kepada tokoh-tokohnya padahal. Jadi ini kan perang Hunain setelah banyak sekali orang yang masuk Islam. Ya. Nah, untuk memperkokoh keislaman mereka, Rasulullah itu memberikan apa? Hadiah berupa. Itu pun yang dipilih adalah kepala-kepala suku. Zaman dulu itu kesukuan. Satu suku akan bergerak kalau kepalanya ngomong. Kan begitu. Maju, maju semua satu suku. Nah, Rasulullah itu ngasih kepada kepala suku. Dan orang dulu itu ya luar biasa kepala suku, nanti kalau dapat pun akan dibagi kepada bawahan-bawahannya di bawahnya. Maka Rasulullah untuk mengokohkan Islam dan iman mereka dikasih hadiah mereka. Kepala sukunya dipanggil 100 ekor onta. panggil lagi 100 ekor unta, panggil lagi 100 ekor unta. Bahkan sobat muhajirin sama sekali gak dapat. Orang Ansar dapat, tapi sedikit. Muhajirin gak dapat sama sekali. Dan pada sahabat muhajirin tidak pernah ada usapan apapun. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah teruji. Adapun orang-orang Madinah ketika itu, kita dikatakan bukan apa namanya bukan sahabat ya. Tapi beberapa orang yang mereka dari kalangan ya orang Madinah merasa apa? Kok dapatnya sedikit? Itu orang-orang baru dapatnya banyak. Manusia ya kadang seperti itu. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika kita berucap. Artinya kita iri di dalam hati, dia dapat, saya nggak dapat. Di dalam hati itu pasti terbesit. Tetapi kalau dia tidak ucapkan, tidak akan menjadi masalah. Nah ini permasalahannya adalah diucapkan, bahkan menuduh Rasulullah tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Nah inilah, ya dalam riwayat Muslim, Rasulullah itu mengatakan famay ya'dilu illam ya'dilil ya'lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasul-Nya tidak adil? Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam di dalam hadis ini yang terkait dengan bab ini yaitu bersabar atas gangguan adalah habsun nafsi 'anil mujazati 'alal adza qawlan aw fi'lan. Menahan diri ya, jangan terburu-buru untuk membalas kejelekan baik secara ucapan ataupun perbuatan. Ya. Dan orang yang bisa menahan diri dalam keadaan dia mampu untuk membalas itu namanya hilm, sifat al-hilmu. Hilmu itu adalah sifat kehati-hatian, tidak terburu-buru. Padahal dia mampu untuk membalasnya. Itu ilmu. Apa bahasa Indonesia ini? Apa? Kadang susah juga menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan makna yang mewakili semua. Kadang sulit. Kayak ilmu. Al-ilmu adalah sifat sabar, menahan diri, tidak terburu-buru. Dalam keadaan dia mampu untuk melakukan secara terburu-buru. Untuk membalas semua gangguan. Nah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah yang berkait dengan bab ini. Yang pertama adalah jawazul mufawalah fil qismah. Jawazul mufadalah fil qismah. Bolehnya memberikan sesuatu yang lebih dalam pembagian. Adil itu enggak harus sama. Misalkan dalam hadiah untuk anak. Ya, hadiah untuk anak. Misalkan satu anak dapat apa? Permen. Anak kecil ya. Masa yang gede dikasih permen? Kira-kira gimana? Yang gede gak mau lah. Tetapi terkadang bisa lebih sedikit, lebih banyak. Karena nilainya itulah yang teranggap di sisi orang yang besar. Sesuai dengan apa yang dipandang oleh imam, oleh pemimpin, ada maslahat yang besar di sisi. Jadi seorang pemimpin itu berhak untuk memberikan ya sesuatu yang lebih atas rakyatnya, ya beda dengan yang lainnya. Ketika ada kemaslahatan, ya ini diberi sekian, itu dikasih sekian. Kenapa beda? Ya sesuai dengan ijtihadnya pemimpin tersebut. Ya. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "La yublighuni ahadun an ahadin min ashabi syai'ah." فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم صدري. Tidaklah seseorang menyampaikan kepadaku dari seseorang dari kalangan para sahabatku sesuatu apapun kecuali aku sangat suka untuk mengeluarkannya, memberikannya kepada para sahabat yang lainnya dalam keadaan aku salimus sadr, selamat jadinya, yaitu tidak ada kedengkian, tidak ada iri, tidak ada apa. Tidaklah beliau diberi sesuatu oleh siapapun kecuali beliau sangat menyukai untuk memberikan lagi kepada orang lain. Bahkan beliau tidak pernah menyimpan harta di rumah. Ya, walaupun ini tidak wajib, tapi inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa anak katakan tidak wajib? Barangkali nanti khawatir pulang dari taklim, harta di rumah dibagi semua. Nanti istrinya marah-marah, pulang ngaji, semua tabungan dikasihkan tetangga. Kulkas, sofa, terus pakai lemprakan aja lah, sofa kasihkan orang. Kulkas kasihkan orang. Waduh, nanti yang dimarahin kita ini, ngaji sama siapa ini? Bahaya ini. Ya. Makanya anak katakan tidak wajib. Walaupun boleh, ya, boleh saja. Antum mau ngasihkan semua harta antum ke orang lain gitu, ya boleh-boleh saja. Tetapi para ulama membatasi memang. Para ulama membatasi itu sepertiga saja. Ya. Kenapa? Berdalilkan dengan kisah Rasulullah ketika menjenguk seorang sahabat, mau memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Rasulullah mengatakan sulus, sepertiga saja sudah. Dalam keadaan Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Umar menyerahkan separuh, tapi bagi sahabat ini beliau mengizinkan hanya sepertiga. Kenapa? Ya, melihat kemampuan dan kesabaran keluarga yang ditinggalkan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq sudah diketahui keimanannya, beliau keluarkan seluruh hartanya, enggak apa-apa. Umar bin Khattab separuh. Adapun bagi umatnya maksimal sepertiga. Karena apa? Bukan hanya terkait dengan orang itu saja, tapi terkait dengan keluarganya yang ditinggalkan. Makanya kalau mau sedekah, lihat kita hartanya berapa, ada 9 juta, ya 3 juta saja maksimal. Ya, 3 juta saja. Jadi kalau orang dulu itu kenapa dicegah? Karena ketika mendapatkan sebuah hadis, mereka sangat semangat untuk membelanjakan. Kalau orang sekarang kan, wah sebentar dulu ini. Ya kan begitu. Padahal hartanya banyak, tapi ketika mau sedekah dipikir-pikir dulu. Ya nantilah saya pikir-pikir dulu. Ya. Fana fidina azakumullah. Demikian faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ta'ati biman madha minan nudara. Bolehnya kita itu meniru atau berpegang dengan tokoh-tokoh masa lalu yang saleh, yang baik. Baik para nabi, para sahabat, para orang saleh. Ya. Kenapa kita perlu melihat sikap-sikap mereka? Karena kita pun akan mengalami apa yang sudah mereka alami. Lirahati nafsi wa tu'maninatil qalbi. Karena dengan itu jiwa itu akan tenang, hati itu akan tenteram. Ya. Dengan kita meniru orang yang sudah jelas kebaikannya. Tenang hati kita. Ya. Seperti Nabi di sini melihat sungguh Nabi Musa telah diganggu lebih banyak daripada ini dan beliau bersabar. Maka aku benar bersabar. Kan begitu. Dulu orang tua ya bersabar ketika menasihati kita. Maka kita pun bersabar ketika menasihati anak kita. Kan begitu. Jadi ta'asi meniru orang yang lebih tinggi dibanding kita atau lebih dulu dari kita untuk supaya kita bersikap sepertinya. Yang ketiga, jawazu ikhbaril imam wa ahlil fadli bima yuqalu fihim mimma la yaliqu bih. Bolehnya mengkhabarkan kepada imam, pemimpin atau ulama dengan apa yang dikatakan mengenai mereka, apa-apa yang tidak pantas. Ya. Liyahdharul qail, supaya apa? Supaya berhati-hati terhadap orang yang mengatakan. Ya. Karena misalkan orang tersebut di depan kita bagus, tapi di belakang tidak bagus, mengatakan kejelekan. Nah, kita yang dengar boleh cerita. Apa ini? Ya, si fulan mengatakan demikian-demikian berkaitan. Ya. Itu boleh. Ya. Karena apa? Untuk berhati-hati terhadap orang tadi. Berhati-hati. Adapun kalau bisa menimbulkan perpecahan, nah kita hati-hati dulu juga. Jangan segera menyampaikan. Tapi kalau orang yang bijak, kita sampaikan saja. Untuk supaya orang bijak tadi itu tidak tertipu dengan ya, orang yang di depannya itu baik, tapi di belakangnya itu justru berkata buruk. Ya, fadul dikumandangkan azan, nanti kita lanjutkan faedah dari hadis ini. Tuhan keluar kalau kita. Faedah yang berikutnya, bayanu ma yubahu minal ghibah wan namimah, yaitu penjelasan apa yang diperbolehkan dari ghibah dan namimah. Masih ingat ya, bahwasanya yang namanya ghibah di kruka ahad bima yakrah menceritakan ya mengenai seseorang apa yang dia tidak sukai, atau namimah adalah mengkhabarkan sebuah berita kemudian bisa menimbulkan renggangnya antara dua belah pihak, namanya namimah, adu domba. Nah, secara asalnya itu haram, tapi ada beberapa kesempatan yang diperbolehkan. Ya, bagaimana pada kesempatan ini? Ya. Di mana seseorang gerutu di belakang, ghibah namimah di belakang. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mendengarnya dan menyampaikan kepada Nabi. Ini kan ghibah. Ini kan namimah. Tapi itu boleh. Supaya Nabi itu berhati-hati dengan orang tadi. Ya. Supaya orang Nabi itu berhati-hati dengan orang tadi. Karena kalau Nabi percaya dengan orang tadi dalam keadaan orangnya itu orang yang pengkhianat, ini sangat berbahaya. Ya. Sebagaimana boleh kajatsus alal kuffar, bolehnya mencari-cari ya kelemahan-kelemahan orang-orang kafir. Ya. Kita tahu yang namanya kajatsus mencari kelemahan orang itu enggak boleh. Tapi dalam bab mempertahankan diri, menjaga keamanan itu boleh. Ya. Seperti misalkan pemerintah ada intelijen yang kemudian mencari tahu tentang orang-orang yang bisa mengganggu keamanan dan ketentraman. Kan boleh seperti itu, ya. Oleh karena itu, ikhwan fi din azakumullah, dalam pembahasan seperti ini itu banyak sebenarnya yang perlu disampaikan, tapi mungkin dibatasi saja dengan apa yang sesuai dengan bab ini, yaitu as-sabru 'alal adza, bersabar atas sebuah gangguan yang dia dengar atau yang dilakukan kepada dia. Berjalannya dakwah itu adalah sabarnya Nabi dalam ya menahan diri dari gangguan orang-orang kafir dan ucapan orang-orang kafir. Ya. Kemudian bab yang berikutnya, bab islahu dzatil baini, yaitu bab mengislahkan, mendamaikan ya hubungan antara dua belah pihak yang sedang tidak baik. Ya, dzatil bain artinya hubungan dua orang. Imam Bukhari mengatakan hadatsana Shadaqah qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Amr bin Murrah an Salim bin Abi Al-Ja'ad an Abi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. telah menceritakan kepada kami Shadaqah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari A'mash, dari Amr bin Murrah, dari Salim ibn Abi Al-Ja'ad, dari Umil Darda, dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala unabbiukum bi darajatin afdala min as-salati was-siyami was-sadaqati. Maukah aku beritakan kepada kalian sebuah derajat yang lebih afdal dibandingkan salat, puasa dan sedekah? Qalu bala. Para sahabat mengatakan tentu saja. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, salahu dzatil bain, yaitu mendamaikan dua belah pihak yang bertikai. Wa fasadu dzatil bain hiyal haliqah, dan merusak hubungan baik dua belah pihak adalah haliqah. Haliqah adalah yang akan menghancurkan amal soleh kita. Ya, yang akan menghancurkan amal soleh kita. Nah, ini perkara yang penting ya, setelah tadi disampaikan bahwasanya ada perkara yang boleh kita sampaikan dalam rangka orang tersebut supaya hati-hati. Tapi ada perkara yang kita kalau menyampaikan, bukannya orang tersebut hati-hati, malah rusak hubungannya. Malah bermusuhan. Nah, ini juga kita perlu menimbang. Ya. Perlu menimbang-nimbang. Ini kalau saya sampaikan, bagus atau tidak ini? Ya. Antara dua hal tadi. Ya. Dikatakan oleh sebagian ulama, kalau pernyataan temannya ini berbahaya, boleh disampaikan. Seperti tadi, hibahnya orang yang mengatakan Nabi Muhammad tidak ikhlas, tidak adil, ini kan kalau dibiarkan berbahaya. Nanti lama-kelamaan banyak orang yang menyimpulkan demikian. Ya. Tapi kalau apa yang disampaikan ini tidak berbahaya, maka tidak usah dikhabarkan. Tapi kalau berbahaya, maka perlu disampaikan. Dalam hadis ini, ikhwan fil din jazakumullah, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwasanya mendamaikan dua orang yang bertikai, yang bermusuhan, ini derajatnya lebih tinggi daripada sholat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah yang sunnah. Dan perlu diketahui pula, merusak hubungan dua orang yang bersaudara, ini akan menghabiskan dan membinasakan amal-amal soleh kita. Makanya hati-hati ya, menyampaikan berita itu memang hati-hati. Ya, hati-hati. Apakah berita kita itu perlu atau tidak kita sampaikan? Kemudian berita tersebut bisa memecah belah hubungan atau tidak? Ya, kembali kepada tadi. Berita ini berita yang sangat penting atau bisa berbahaya atau tidak bagi pihak yang kita sampaikan. Ya, adapun kalau tidak berbahaya ya sudah dibiarkan saja. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, al-haddu wa tarhibu bil islahi bainan nas. Dorongan supaya kita mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia. Wa bisya'i fi islahi dzatil bain wa sinabil fasad. Usaha untuk mendamaikan dua belah pihak dan menjauhi kerusakan. Lianal islah sababun lil'ifsami bihamdillah, karena ya perbaikan kebaikan itu adalah sebab untuk kita berpegang teguh dengan tali Allah. Wa ajami tafarruqi bainal muslimin, sehingga kaum muslimin tidak saling berpecah belah. Amma fasadu dzatil bain, adapun kerusakan hubungan antara kedua pihak, maka ini nafsun fiddin, akan menjadi kekurangan dalam agama. Islam kuat itu ketika kaum musliminnya bersatu. Islam itu lemah ketika kaum musliminnya berpecah belah. Ya. Karena Islam itu tinggi, tetapi tergantung pemeluknya tadi. Ya. Kalau mereka berpecah belah, hanya mencari perkara-perkara dunia, akan lemah Islam itu. Sehingga Rasulullah bersabda, iyakum wal birwa, hati-hati kalian terhadap kemarahan, amarah, sifat marah. Fa'innahal haliqah. Karena kemarahan itu, sikap marah itu bagaikan haliqah, sesuatu yang mengerok, sesuatu yang memangkas. La aqulu tahliqu sya'r. Aku tidak mengatakan akan memangkas rambut. Wa innama tahliqu din. Tetapi ini akan memangkas agama. Ya. Dengan berselisihnya kaum muslimin, agama itu lemah. Dengan bersatunya kaum muslimin, agama itu kuat. Ya. Sehingga diusahakan untuk menjaga keutuhan persatuan kaum muslimin. Yang kedua adalah fadlul muslih bainan nas, keutamaan orang yang mendamaikan ya di tengah-tengah manusia yang bertikai. Ini derajatnya di atas sholat, puasa dan sedekah. Yang ketiga tahdhiru minal khilaf wal fasad, peringatan dari perselisihan dan kerusakan. Kemudian yang keempat, dalilun ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalla ummatu ala kulli khairin ya'lamuhu lahum. Dalil bahwasanya Nabi itu menyampaikan seluruh kebaikan bagi seluruh umatnya. Wa hadzarahu min kulli syarrin ya'lamuhu lahum. Dan Rasulullah itu mengingatkan dari seluruh kejelekan yang beliau ketahui. Ya. Sehingga kita harus yakini ini. Tidaklah satu kebaikan kecuali Nabi sudah menyampaikan. Tidaklah satu keburukan kecuali Nabi sudah mengingatkan kejelekan tersebut. Ya, ini penting. Karena sempurna agama ini. Nah, demikian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya. Dan kita ingatkan lagi, jaga anak-anak kita jangan sampai bolos tengah malam ini. Ya, karena tengah malam ini biasanya banyak orang-orang yang lalai mengadakan pesta-pesta hura-hura, ya, di mana itu menghambur-hamburkan harta, membuang-buang waktu, dan yang lebih daripada itu adalah tasyabbuh bil kufar, mirip dengan ya kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, ya. Kita bertambah usia itu berarti kita itu semakin sedikit kesempatan di dunia. Yang seharusnya kita semakin berhati-hati, bukan malah berpesta pora, ya bukan. Jadi kalau kita yang sudah dewasa ya, insya Allah bisa menjaga diri. Tapi yang anak-anak kita ini jangan sampai ya ikut berpesta pora, ya. Merayakan apa yang mereka namakan sebagai tahun baru. Apa bedanya hari ini dengan besok dan sebelumnya? Kan sama-sama saja. Ya. Sehingga kita ingatkan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.